jiwaku, kau senyum hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah.